Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji dan mendalami firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-An'am. Kita masih di ayat yang ke-21 dari surat Al-An'am pada poin kandungan ayat. Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adlamu, dan siapakah yang lebih zalim mimman iftara, dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, au kadzdzaba bi ayatih, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihu dzalimun, sungguh orang-orang yang zalim tidaklah beruntung. Maka kandungan ayat yang ketujuh adalah kabar gembira bagi orang-orang yang teraniaya, karena Allah telah karena keterangan yang telah lewat yang ada dalam ayat ini, bahasanya orang yang zalim tidaklah beruntung. Maka orang-orang yang berjihad, mereka diberi kabar gembira, bahasanya mereka akan mendapatkan kemenangan. Dan bahasanya tempat kembali orang yang memusuhi para mujahid, orang-orang kafir, orang-orang zalim yang memusuhi mereka adalah kekalahan dan tidak mendapatkan pertolongan. Wayubasyyar, dan terdapat kabar gembira, dan diberilah kabar gembira kepada orang yang terzalimi dengan dirampas hartanya atau sesuatu yang menjadi hartanya dan haknya kemudian diingkari oleh orang lain, dan semacam dan bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Maka gembiralah, bahasanya orang yang zalim yang menzalimi anda tidak akan beruntung. Ya, namun jika ada orang yang bertanya, bagaimanakah kita mensinkronkan dan mengkompromikan antara ayat ini yang mengatakan orang zalim tidak akan beruntung dengan realita. Realita menunjukkan terkadang kita lihat ada orang yang zalim dan dia beruntung. Ya, kayaknya hidupnya makmur, kayaknya nyaman-nyaman saja, aman tentram, adem ayem. Padahal ayat ayat yang ke-21 dari surat Al-An'am menegaskan orang yang zalim tidak akan beruntung. Maka kompromi dan sinkronisasi antara ayat dengan realita adalah kita katakan keberuntungan itu ada dua macam. Keberuntungan yang sempurna, dan ini sama sekali tidak akan didapatkan oleh orang yang zalim. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sungguh Allah memberikan waktu kepada orang yang zalim sehingga dia asik, supaya dia asik dalam kezalimannya. Hatta idza akhadahu, akan tapi ketika Allah menghukumnya, lam yuflithu, maka Allah tidak akan melepaskannya. Ya, maka hal ini, kata-kata sungguh Allah memberikan waktu, memberikan isyarat bahasanya orang yang zalim dimungkinkan untuk beruntung dengan keberuntungan yang tidak sempurna, karena Allah beri waktu, kelonggaran waktu, dan pada saat itu dia tidak mendapatkan bencana, dia tidak mendapatkan masalah dan yang lainnya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, kemudian setelah mengatakan sabda Nabi di atas, Nabi kemudian membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura, demikianlah hukuman Rabbmu, demikianlah siksaan Rabbmu ketika Allah memberikan hukuman kepada penduduk satu kampung yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sungguh hukuman Allah subhanahu wa ta'ala adalah rasa sakit yang sangat-sangat sakit. Surat Hud ayat yang ke-102. Maka orang yang zalim pasti akan tergelincir. Orang yang zalim pasti akan merugi, baik hidupnya di dunia itu lama ataupun sebentar. Faman kana zaliman, maka siapa yang zalim? Yang zalim dengan bentuk bimabda'in al-mabadi, karena dia menganut satu isme-isme tertentu buatan manusia, falabudda, maka tidak boleh tidak dia, maka isme ini tidak akan menolongnya dan membantunya, hatta ba'da mautihi, ini setelah matinya sekalipun. Wa in kana khasan, adapun jika kezaliman tersebut bersifat khusus, kezaliman yang dilakukan oleh person tertentu, fa innahu, maka wa ilam yahsul dzalika, meskipun tidaklah nampak kerugian tersebut, kerugian yang didapatkan oleh orang itu di dunia, kerugian yang didapatkan oleh orang zalim tersebut di dunia, hasaba manara, sebatas apa yang kita lihat, maka orang yang zalim tersebut di akhirat pasti akan mendapatkannya, mendapatkan kerugian. Dan boleh jadi di hati orang yang zalim ini terdapat perasaan bersalah, terdapat kegelisahan, terdapat berbagai hal yang itu menyusahkan dirinya. La nara anha, yang tidak kita lihat. Namun dia mendapatkan kesusahan, mendapatkan ujian, yubtala biha, dengan hal-hal tersebut. Boleh jadi ada dalam hatinya sempitnya dada, tidak suka dengan kebenaran dan semacam itu. Maka beliau sampaikan di sini bahasanya kezaliman itu boleh jadi bersifat umum atau dilakukan oleh secara sistemik, atau kezaliman itu pelakunya adalah person. Kezaliman yang bersifat sistemik dan tidak bersifat person adalah kezaliman atas manusia dengan isme-isme tertentu. Boleh jadi komunisme, boleh jadi sosialisme, kapitalisme, yang merupakan sistem-sistem yang zalim, karena keadilan hanya ada dalam Islam. Keadilan hanya ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adl. Yang Allah perintahkan hanyalah keadilan. Adapun isme-isme, mabda-mabda, isme-isme buatan manusia, maka hasilnya adalah kezaliman. Hasilnya kezaliman. Ketika isme ini diterapkan di satu masyarakat, maka ada pihak-pihak, tentu banyak pihak yang terzalimi. Tentu terdapat pihak-pihak terzalimi. Dan isme-isme ini tidak akan menolong orang yang menjadi pembelanya dan pendukungnya setelah dia mati. Maka dia tidak beruntung. Boleh jadi dia mendapatkan keberuntungan ketika hidup dengan menerapkan sistem tersebut, dengan isme-isme tersebut, dia kemudian mendapatkan kesenangan hidup. Namun itu tidaklah manfaat setelah matinya. Kemudian yang kedua beliau sebutkan ada kezaliman yang bersifat kasuistik, kezaliman yang bersifat personal. Ada person tertentu yang zalim kepada person yang lain. Maka jika pasti dia tidak akan beruntung, karena Allah mengatakan tidak beruntung. Maka jika kita tidak lihat dia itu kita tidak jumpai dia merugi di dunia, maka boleh jadi cuma pandangan kita, padahal hatinya susah, hatinya setiap hari galau, setiap hari menderita, maka itu sudah tidak beruntung. Apa manfaat rumah mewah, kemudian kendaraan wah dan sebagainya, kalau hatinya tidak nyaman, hatinya kemudian dirundung ketakutan, hatinya dirundung cemas, maka itu semua tidak akan ada manfaatnya. Boleh jadi hartanya mewah kayak orang kaya raya, namun Allah kirimi penyakit sehingga semua yang enak jadi tidak boleh. Mau pedas tidak boleh, manis tidak boleh, kecut tidak boleh. Bolehnya apa? Kentang. Kentang pun kentang godok. Apa nikmatnya hidup? Dia karena kezalimannya dia bisa hidup mewah. Namun semua makanan yang enak dilarang oleh dokter kalau tidak mati. Mau jeruan tidak boleh, mau ini kolesterol, ini apa, kaya raya. Karena kezaliman dia kaya raya, namun dikirimi penyakit yang menyebabkan makanannya mau tidak mau harus kentang godok, kalau enggak umbi godok. Maka makanannya enak, dia cuma bisa ngiler aja kan. Maka itu tidak beruntung. Tidak beruntung. Secara materi kelihatannya dia tidak merugi, dia beruntung. Namun hakikatnya ternyata dia orang yang susah, orang yang merugi dan orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Itu di dunia. Dan di akhirat jelas. Kemudian keberuntungan jenis yang kedua, maka keberuntungan yang sempurna ya, tidak akan didapatkan oleh orang yang zalim. Wa ammal falahul muqayyad, adapun keberuntungan yang bersifat terbatas, yaitu cuma beruntung di waktu tertentu atau di saat-saat tertentu, di tempat tertentu atau dalam permasalahan tertentu, dalam kasus tertentu di pengadilan dia menang, si zalim ini menang, beruntung dia. Fahadha yumkin ayyaka, maka ini satu hal yang mungkin untuk terjadi. Namun realita ini tidaklah bertentang dengan ayat. Karena Allah Ta'ala terkadang memberikan kepada orang yang zalim keberuntungan sesaat. Tujuannya supaya si zalim tadi tertipu dan terkecoh dengan keberuntungan yang dia dapatkan, sehingga dia yatamada, semakin asik dalam kezalimannya. Kemudian Allah akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Yuksim dhahrahu. Dan Allah Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala katakan, walimahisallahu ladina amanu wa yamhaqal kafirin. Ya, maka adanya kekalahan di perang Uhud itu satu hal yang manfaat. Yang kekalahan di perang Uhud ini adalah tentu kemenangan untuk orang-orang zalim. Itu orang kafir. Apa Allah katakan manfaatnya? Limahisallahu ladina amanu, supaya Allah bersihkan orang-orang yang beriman. Wayamhaqal kafirin, dan supaya Allah hancurkan orang-orang kafir. Lihat, dikasih kemenangan orang kafir, dikasih kemenangan dengan kekalahan orang yang beriman di perang Uhud. Allah katakan untuk menghancurkan orang-orang kafir. Loh, kok bisa? Orang beriman kalah. Kekalahan orang beriman di perang Uhud, kata Allah, itu untuk menghancurkan orang-orang kafir. Ini satu hal yang unik. Ini. Orang beriman kalah di perang Uhud, kata Allah, hikmahnya untuk hancurnya orang kafir. Maka Allah katakan kekalahan di perang Uhud itu adalah untuk membersihkan orang-orang yang beriman, bikafaratil dzunub, dengan berbagai macam penghapus dosa. Alamma hasal min hazimah, berupa kekalahan yang terjadi. Kekalahan yang terjadi ini penghapus dosa. Yang kekalahan ini terjadi karena maksiat, dan itu dosa. Dengan ada kekalahan, dan ada kesusahan, maka ini jadi kafarah. Dan ini makna yang pertama untuk membersihkan. Dan Allah bersihkan orang-orang yang beriman. Dengan kekalahan tersebut Allah bersihkan orang-orang yang beriman, sehingga mereka tidak kembali melakukan maksiat yang sama untuk kali yang kedua. Bersih hati mereka dari keinginan untuk berbuat maksiat lagi. Dan bersih diri mereka dari dosa. Maka yang dimaksud dengan limahisallahu ladina amanu, supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman, di sini mencakup dua bentuk pembersihan. Diberi kekalahan supaya bersihlah orang-orang yang berdosa karena maksiat di perang Uhud. Kemudian untuk membersihkan orang-orang yang beriman, jadi pelajaran bagi mereka, ini loh, satu maksiat yang jadi sebab kekalahan. Maka ini menjadi ini ibrah untuk tidak lagi melakukan hal yang sama, karena seorang yang beriman, kata Nabi sebagaimana dalam hadis Bukhari, tidak akan masuk ke dalam, terjumus dalam lubang yang sama dua kali. Namun yang unik adalah kalahnya orang yang beriman di perang Uhud itu Allah katakan hikmahnya adalah untuk menghancurkan orang kafir. Ini, mereka menang kok malah hancur. Nah, ini satu hal yang ini namanya tadabbur. Ini tadabbur. Ini satu hal yang menarik. Allah katakan mereka orang-orang kafir menang, namun Allah katakan orang-orang yang beriman kalah, dan kalahnya orang beriman itu untuk menghancurkan orang-orang kafir. Oleh karena itu kaifa walakin kaifa yamhaqullahul kafirin, gimana caranya Allah hancurkan orang-orang kafir padahal mereka menang? Maka jawabannya, karena orang kafir jika menang tajarroah, maka mereka akan semakin berani. Semakin berani dalam bermaksiat, semakin pungah dengan kemenangannya. Waftakhara, dan dia sombong, mungkin bahasa ini lainnya pungah. Watazah, dan merasa mulia. Maka semakin dalamlah kekafiran mereka dan hancurlah mereka. Ketika mereka makin dalam-dalam kekafiran, maka orang yang zalim tidaklah akan beruntung, kecuali keberuntungan yang muqayyad, dan keberuntungan yang bersifat khusus, bersifat tertentu, karena satu hikmah atau beberapa hikmah yang boleh jadi tidak kita ketahui, akan tapi Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Dan sikap kita ketika kita ditindas dan dikuasai oleh orang zalim, sikap kita ketika penguasa adalah zalim, yang menjadi penguasa, yang jadi sultan atas kaum muslimin dan orang-orang taat adalah orang yang adalah penguasa yang zalim, maka kewajiban kita adalah an-nasbir. Kewajiban pokok kita adalah bersabar. Dan jangan berputus asa. Jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Kenapa Allah beri kita Allah begini-begini? Ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anang tadir, ndaklah kita bersabar untuk menunggu datangnya kabar gembira dari pencipta langit dan bumi. Fa inna sabra miftahul faraji. Karena sesungguhnya kesabaran adalah kunci datangnya kabar gembira. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al qurabi, dan sesungguhnya kabar gembira itu bersama kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Dan yang dimaksud dengan bersama dalam hadis, dalam kalimat-kalimat ini adalah sesudah, setelah. Maka bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Tentu kesulitan itu bukan kemudahan. Tentu kesulitan itu bukan kemudahan. Maka bagaimana dikatakan kesulitan bersama kemudahan, padahal kesulitan itu bukan kemudahan dan kemudahan itu bukan kesulitan. Jawabannya, yang dimaksudkan dengan bersama di sini adalah setelah. Sesungguhnya kemudahan itu datang setelah kesusahan. Namun kemudahan itu datangnya berdekatan sekali dengan kesusahan. Mepet sekali dengan kesusahan. Karena dia demikian dekat, maka disebut dengan bersama. Padahal maknanya setelah. Seakan-akan tidak ada jeda, begitu susah dan susah semakin bertumpuk, dan langsung dapat kegembiraan yang menggembirakan, mendapatkan hal yang menggembirakan. Tidak ada kemudian jeda, kemudian tidak susah, tidak gembira. Tidak ada jeda itu. Tidak ada selingan jeda antara susah dan kegembiraan. Kemudian ada uang kosong, tidak. Dan begitu kesusahan, datanglah kemudahan. Allahumma ja'alna minal muflihin al muttaqin al muhsinin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita adalah orang-orang yang beruntung, bertakwa, dan orang-orang yang berbuat baik. Maka berkaitan dengan penguasa yang zalim, maka jika ada yang bertanya, sebagian orang terutama bukan orang yang gemar belajar agama, namun mereka adalah orang-orang yang punya iltizam, komitmen dengan Islam, mereka ingin menampakkan kecemburannya terhadap Islam dengan komentar-komentar negatif tentang penguasa yang zalim, bahkan ngomong di berbagai tempat mengangankan hilangnya dan matinya orang penguasa yang zalim dan perkara-perkara hal tersebut, yang ini adalah tukhaliful adillah, yang sikap-sikap semacam tidak bersesuaian dengan dalil, demikian juga tidak bersesuaian dengan akal sehat. Apa gunanya omong doang, kemudian cuma sekedar berapi-api namun habis itu kemudian tidur, Tidak ada tindak lanjutnya. Fama huwal mauqifus salim li talabatil ilmi, maka bagaimana sikap yang tepat dari kita para penuntut ilmu, orang yang tahu agama, terhadap orang-orang yang ya bersemangat luar biasa menolak kezaliman dengan jalan-jalan yang boleh jadi akan memperbesar kezaliman, karena penguasanya marah kemudian malah semakin menekan secara keras. Fajawab, maka jawabannya, menjadi kewajiban para penuntut ilmu untuk menjelaskan kepada orang-orang di sekelilingnya sikap yang sesuai dengan dalil, yaitu sikap yang sesuai dengan dalil berkaitan dengan penguasa ada mendengar dan taat kepada penguasa. Jika dia adalah seorang muslim, kecuali jika dia perintahnya adalah maksiat. Demikian juga perlulah di menjelaskan pesan dari berbagai dalil, wajibnya menahan diri dan tidak membicarakan dan mengumbar kejelekan penguasa. Wa man arad dan nasihata, dan siapa yang ingin untuk memberikan nasihat, ya, maka hendaklah dia mencari jalan-jalan yang terbuka untuk itu, bukan dengan provokasi kepada rakyat, namun ngomonglah langsung dengan cara-cara yang memungkinkan. Jika tidak mampu, ya sudah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang untuk memberikan nasihat padahal dia tidak punya jalan untuk memberikan nasihat. Jika ketika dinasihati beralasan, atau jika ada yang mengatakan ana idza mana'tuhum, jika aku larang mereka, orang-orang yang bersemangat tadi, ta'awwadu 'alal jubni, maka mereka akan terbiasa menjadi pengecut, penakut, wa 'ala dzil dan hina. Kalau berani ngomong tentang kejelekan pemerintah berarti gagah. Kalau enggak mau jadi provokator terhadap provokator untuk membangkang pemerintah, maka itu hina. Maka kita biarkan supaya terdidik dengan jiwa yang mulia dan tidak mau menjadi orang yang hina. Maka jawabannya adalah izun nafsi wajibun. Betul, memiliki jiwa yang mulia, enggak hina, satu hal yang harus. Namun, lakinnal izzan nafsi labuda ayakuna ma'a alam muqtada syariah. Namun, jiwa yang mulia dan tidak hina, tidak pengecut, namun gagah, itu betul baik. Namun, gagah dan mulia ini harus sesuai dengan tuntutan dalil. Pengen gagah itu bagus, tidak tercela. Namun gagahlah yang sesuai dengan tuntutan dalil. Apa manfaatnya jika orang itu pengen gagah, non gagahnya itu sesuai dengan dalil? Hatta yakuna muttazinan, dia akan imbang, dia akan proporsional. Dan kalau tanpa tidak mau dikendalikan oleh dalil, cuma mengikuti perasaan, mengikuti kecemburuan, itu pasti overdosis. Pasti overdosis. Tidak seimbang. Baiklah, kalau jika tidak sesuai dengan tuntutan, tidak mau komitmen dengan aturan syariat, maka yang terjadi hadza yuridu izzatan nafsi, si A ini pingin memiliki jiwa yang mulia dengan ekspresinya, dan kita biarkan dia dengan ekspresinya. Ini juga si B sama, si C juga sama, dan boleh jadi ekspresi-ekspresi tadi kemudian saling bertabrakan dan berbenturan. Semuanya mengatakan saya tidak ingin jadi orang yang bermental tempe atau bersimpat atau semacam itu. Maka yang terjadi adalah takunu faudo. Ketika terjadi gesekan-gesekan bentuk ekspresi untuk mengekspresikan kemuliaan dan gak mau hina janda maka akhirnya terjadi fawda, kekacauan. Kekacauan yang mengerikan, ya taratab minha, yang dampak dari kekacauan tersebut adalah fasadun azim, kerusakan yang besar. Maka jika seorang itu menjumpai ada sejumlah orang yang semacam ini, yang punya semangat berapi-api dan ya, dengan kedok anti kezaliman, tidak ingin jadi orang yang cecunguk, ya, orang yang hina, maka menjadi kewajiban kita menyikap ketika kita berhubungan dan berinteraksi dengan mereka, mereka dan memberikan nasihat. Wantu top al-amthal, dan tidaklah disampaikan kepada mereka contoh-contoh kasus rakyat yang tidak mau sabar dengan kedzaliman penguasanya, dan terjadilah kekacauan, chaos berkepanjangan. Kemudian yang terjadi adalah penyesalan, yang terjadi adalah pemimpin otoriter, dan yang kemudian dulu diturunkan sekarang kemudian dielu-elukan dan dimimpikan agar kembali lagi, kan? Hidup kembali dan memimpin kembali. Ya. Ya, padahal dulu yang teriak-teriak itu ya yang menurunkan. Ya. Dan setelah itu kemudian bermimpi agar beliau bangkit dari kubur untuk jadi pemimpinnya lagi. Maka sampaikan kepadanya sejumlah contoh di haula ibi mahasala minal bala. Sampaikan contoh kepada mereka-mereka tentang berbagai macam bencana yang terjadi, pertumpahan darah, perampasan harta. Fiman salaka hadzal maslak minhum, yang dialami oleh orang-orang yang meniti jalan ini, jalan pembangkangan, pemberontakan, kudeta dan penurunan dan seterusnya kepada penguasa yang dianggap zalim. Yang terjadi adalah penyesalan. Yang terjadi adalah kemudian bermimpi-mimpi dulu lebih enak zaman Pak Harto, kan? Orang Irak dulu semangat kemudian menurunkan Saddam. Setelah kejadian sekarang, keadaan sekarang, rakyat bahwa mengatakan lebih enak zaman Saddam. Lebih enak zaman Saddam. Dia otoriter namun aman, kan? Sekarang keluar Isa, ya, jangan harap pulang. Sekarang keadaan Irak, kalau orang malam-malam keluar rumah, ya habis Isa kok keluar rumah, ya jangan diharapkan kalau ya, pulang kemudian masih utuh. Ya. Kalau bisa kembali badannya aja udah bagus, kan? Apalagi kembali, maka mengatakan tuh enak zaman Saddam. Kemudian kandungan yang ke-8, at-tahdzir minadh-dhulmi, ayat ini mengingatkan kita bahaya kezaliman, dan bahasanya hasil akhirnya adalah al-khasarah, kerugian, wadimar dan kehancuran. Karena Allah mengatakan innahu la yuflihu dhalimun, orang zalim tidak akan beruntung. Semoga Allah lindungi kita dari kezaliman. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-22, ke-23 dan 24, yaitu firman Allah Subhanahu azza wa jal, yaum wa yauma nahsuruhum, dan pada hari kami kumpulkan mereka semua, dan kami katakan lil ladzina asyraku, kami katakan kepada orang-orang musyrik, aina syurakaukum, mana itu tuhan-tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian, allati kuntum tas'umuna, yang dulu ketika di dunia kalian menyangka bahasanya yang kalian sembah itu adalah tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lam takun fitnatuhum, kemudian tidaklah ada hujah mereka. Fitnah di sini maknanya hujah. Ya, betapa banyaknya arti fitnah dalam bahasa Arab. Maka tidaklah mereka punya alasan dan tidaklah mereka punya jawaban ketika ditanya oleh Allah, aina syurakaukum, mana itu berhala-berhalamu. Maka mereka tidak punya alasan kecuali mengatakan, kecuali bohong, ila angkalu wallahi rabbina makuna musyrikin. Kecuali mereka mengatakan, wallahi rabbina, demi Allah Rabb kami, makuna musyrikin, dulu kami di dunia bukanlah orang yang musyrik. Undur kaifa kadzabu ala anfusihim, maka lihatlah bagaimana mereka bohong terhadap diri mereka sendiri. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, dan sia-sia dan hilang sudah semua kebohongan yang dulu mereka buat-buat. Ya, di sini wa yauma nasruhum ada langsung yauma, maka di sini tentu ada harus ada ta'aluk karena ini adalah dharaf. Ini sebagaimana dikatakan dalam Nazim Qawaid, itu sarah Nazim Jamal, labu dali jari mina ta'aluku bi fi'lin au ma'nahu nahwa murtaqi wastasni kula za'idin lahu amal kalba wa min waqaf aidan wala'al. Yang namanya jer itulah Buddha harus memiliki kaitan. Yang menjadi tempat dia berkait adalah fi'il atau isim yang semakna fi'il. Contoh isim yang semakna fi'il adalah murtaqi, yaitu isim fa'il. Namun ada jer dan majrur yang tidak punya tempat bergantung, yaitu dan kecualikanlah kula zaidin, semua isim jer yang tambahan, lahu amal yang berfungsi namun dia sekedar tambahan, semacam ba, min, dan kaf. Ba zaidah, min zaidah, dan kaf zaidah, wa la'al, demikian juga la'alla yang zaidah. Maka sebagaimana jer dan majrur, maka dharaf itu harus memiliki tempat bergantung. Nah, kalau kita munculkan, maka maknanya adalah uzkur yauma nahsuruhum, ingatkan. Ingatlah hari di mana kami kumpulkan mereka. Dan ingat di sini bisa maknanya ingatkanlah, uzkur lahum, ingatkan mereka, bisa juga kita artikan ingatlah dalam hatimu sehingga engkau terhibur dengan mengingat ini dan mudah bagimu dan ringan bagimu keadaan mereka. Nasrum, kami kumpulkan mereka dan tidak ada satu pun yang lolos, semuanya kumpul. Kemudian kami katakan pada orang-orang musyrik, mana berhala-berhala kalian yang dulu kalian anggap kalau berhala itu adalah tandingan untuk Allah. Maka katakanlah kepada orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah Azza wa Jal ketika di dunia, di mana itu sesembahan kalian? Di sini tentu kalimatannya, namun kalimatannya di sini maknanya adalah taubih, celaan, watabekit, dan celaan. Karena satu hal yang telah kita ketahui bahasanya mereka, orang-orang musyrik ini tidak bisa mendatangkan berhala-berhala mereka. Dalam mereka mencela dan mencela mereka, tandiman, dan dalam mereka membuat mereka semakin menyesal, maka Allah sampaikan kalimatannya ini. Untuk membuat mereka menyesal, karena mereka tidak bisa mendapatkan manfaat di akhirat dari penyembahan kepada berhala-berhalanya. Ya, syuraka hukum berhala-berhala kalian yang kalian anggap sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kalian sekutukan Allah dengan mereka. Dan kita mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik mereka itu berbagai macam model dan kelompok. Ada orang yang menyekutukan Allah dengan menyembah batu, menyembah pohon, menyembah rembulan, menyembah bintang. Al-muhim fahum mukhtalifun. Orang musyrik itu setelah sepakat untuk tidak mau bertauhid, mereka berselisih di antara sesama mereka. Kita duakan Allah dengan apa? Maka mereka tidak punya kata sepakat. Allah itu kita duakan dengan apa? Maka mereka berselisih. Karena mereka berselisih, maka Tuhan-Tuhan mereka itu banyak, Tuhan-Tuhan sampingan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Oleh karena itu digunakanlah bentuk jamak, aina syurakaukum, di mana itu berhala-berhalamu? Nih. Artinya di manakah berhala-berhala yang kalian anggap bahasanya dia adalah sesembahan? Karena yang namanya sesembahan itu bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Fa'ayna huwal jawab, maka dimanakah jawaban mereka? Allah jelaskan dengan Allah katakan, thumma, kemudian setelah ada pertanyaan tersebut, maka tidak ada jawaban mereka. Fitnah di sini maknanya hujah, alasan, yaitu jawaban. Maka tidak ada jawaban dan hujah mereka kecuali mereka mengatakan, demi Allah Rabb kami, kami dulu di dunia tidak musyrik. Berani-berani yang mereka sumpah atas nama Allah, bahasanya mereka ketika di dunia tidak musyrik. Wahalum sadikuna fi hadzal qasam, apakah mereka jujur dalam sumpahnya ini? Tentu tidak, bohong mereka. Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu lanjutannya ayat, ungdur, lihatlah wahai Muhammad, atau wahai orang yang membaca ayat ini, kaifa kadzabu ala anfusihim, gimana mereka bohong dengan diri mereka sendiri. Yang dimaksud dengan lihatlah di sini artinya, lihatlah dalam artian ambillah pelajaran. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.